لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali kitab Sahih Targhib wa Tarhib di Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Sekarang kita masuk di bab yang ke-32 dari kitab Shalah. Ini terkait tentang bacaan makmum mengucapkan amin na'am di belakang imam. Kelas 3. Dari tadi. Kapnya? Baik. Tak bacanya. Qala al-mu'allif rahimahullah الترغيب في التأمين خلف الإمام وفي الدعاء. الترغيب anjuran في التأمين dalam mengaminkan خلف الإمام di belakang imam. Nah, ini ketika sholat. Wa fi du'a dan ketika berdoa. Misalnya kunut ya, ketika imamnya membaca kunut maka makmum mengaminkan. Wa ma yaquluhu fil i'tidal wal istiftah. Dan apa-apa yang diucapkan ketika i'tidal dan ketika istiftah. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza qala al imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Idza qala al-imam, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, maka ucapkanlah amin. Fa innau man wafaqa, maka barang siapa yang wafaqa menyertai, membarengi ucapan aminnya dengan ucapan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni baginya apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Rawahu Malik wal Bukhari wa lafdullah, lafadz Imam Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan riwayatnya Bukhari, idza qala ahadukum amin, jika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, Wa qalatil malaikatu fis samaa, maka malaikat yang ada di langit menyatakan amin. Fa faqat ihdahuma al-ukhra, maka bersamaan ya, salah satu dari keduanya ucapan amin, ghufrallahumma taqaddama min dhanbi. Wa fi riwayat Ibn Majah wa Nasa'i, dan riwayat Ibn Majah dan Nasa'i, idza amana al-qari fa amminu, jika al-qari itu mengucapkan amin, fa amminu, maka ucapkanlah amin. Al-hadis amin tumaddu wa tuqassu wa tuqsar, amin itu dipanjangkan a-nya, amin, wa tuqsar atau dipendekkan amin. Jadi ada dua bacaan amin atau amin, bisa panjang hamzahnya, bisa pendek. Wa ini bacaan yang masyhur, wa bacaan yang masyhur, tapi lughah al-fasihah masyhurah adalah dengan memanjangkan hamzahnya, amin. Wa tasdidul mim lughayyah, ada juga yang mentasdid mimnya, amin, mimnya ditasdid. Tapi yang masyhur mimnya takhfif, amin, tidak ditasdid. Wa qila huwa ismu min asma'illahi ta'ala, ada yang berpendapat amin itu salah satu nama dari nama-nama Allah. Wa qila, ada yang berpendapat maknaha Allahumma stajib, ya Allah kabulkan, itu makna amin. Au kadzalika faf'al, atau makna demikianlah maka kerjakan. Au kadzalika falyakun. Baik. Ini beberapa pendapat tentang makna amin. Baik. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Maka dari hadis ini menunjukkan kepada kita makmum itu disyariatkan untuk mengucapkan amin ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Naam. Baik, mengucapkan amin. Ini juga mengucapkan amin, ini juga disebutkan oleh para ulama baik fi shalah maupun khariji shalah, maupun di luar salat kita baca Al-Qur'an, baca suratul Fatihah. Kemudian kita ketika sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita juga mengucapkan amin. Meskipun kita tidak di dalam salat. Naam. Ini mustahab. Baik. Mengucapkan amin fi shalah dan juga kharijus shalah, dan di luar salat. Naam. Di sini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan jika ucapan makmum amin itu bersama dengan ucapan malaikat, maka akan menggugurkan dosa-dosanya, akan diampuni dosa-dosanya. Ini dosa-dosa antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa antara hamba dengan hamba, kezaliman hamba dengan hamba, ini butuh kemudian meminta halal kepada orang yang dizalimi. Naam. Jadi pengampunan dosa di sini terkait antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa dia kepada hamba Allah yang lainnya, baik itu harus meminta naam halal dari orang yang dizalimi dan juga mengembalikan baik sesuatu yang dia ambil misalnya. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Kemudian di riwayat yang paling akhir disebutkan idza amanal qari'u fa aminu. Jika orang yang membaca itu mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ini zahirnya amin itu diucapkan setelah qari' selesai mengucapkan amin. Baik. Tapi di sini diterangkan di riwayat yang pertama bahwasanya makmum itu mengucapkan amin ketika imam selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Baru kemudian makmum mengucapkan amin. Baik. Nah, jadi bukan kemudian selesainya imam mengucapkan amin baru kemudian makmum mengucapkan amin. Nah. Dan juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya imam itu mengucapkan aminnya dengan keras karena dia ditunggu oleh makmum untuk mengucapkan amin. Baik, sehingga tatkala imam mengucapkan huruf A-nya A, maka makmum mengikuti untuk mengucapkan amin. Baik. Khan fi din azani wa azzakumullah. Nah, ini terkait tentang ucapan amin di belakang makmum ketika sholat yang dia memiliki keutamaan, baik akan mengukurkan dosa-dosa dia. Qala wa ana Aisyah radhiyallahu anha ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min. Tidaklah orang-orang Yahudi itu hasad kepada kalian terhadap sesuatu semisal apa-apa yang mereka hasad kepada salam dan ucapan amin. Jadi orang-orang Yahudi itu hasad kepada kaum muslimin dengan ucapan salamnya kaum muslimin, dengan ucapan aminnya makmum di belakang imam. Rawa Ibnu Majah bi isnadin sahih wa Ibnu Huzaimah fi sahih wa Ahmad wa lafdhuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikrat indahul yahud. Bahwasanya disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikrat tentang orang Yahudi. Faqala, kata beliau menanggapi orang Yahudi, innahum lam yaqsuduna ala syai'in, mereka itu tidak hasad kepada kita terhadap sesuatu, kama hasaduna alal jumu'ah, sebagaimana mereka hasad terhadap hari Jumat. Allati hadana Allahu laha, yang mana Allah berikan petunjuk kepada kita untuk hari Jumat. Ini mengagungkan hari Jumat, beribadah di hari Jumat dijadikan sebagai hari raya dalam sepekan. Ini hari raya kaum muslimin, yaumul jumu'ah. Wa dhallu anha, dan mereka dhallu, sesat. Maknanya di sini mereka tidak mengagungkan hari Jumat. mereka tidak ibadah di hari Jumat. Hari raya mereka Yaumus Sabt, hari Sabtu. Ini hari rayanya. Naam, orang-orang Yahud. Baik. Kaum muslimin, Allah berikan hari raya di hari Jumat. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang paling akhir. Tetapi Allah berikan anugerah dengan hari rayanya Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Yang kemudian umat-umat yang terdahulu mengikutinya, yakni Yahudi pada hari Sabtu, kemudian Nasara pada hari Ahad. Naam. Ini yang pertama, mereka hasad terhadap hari Jumat. Wa 'alal kiblah allati hadana Allahu laha. Mereka juga hasad terhadap kiblat, kiblatnya kaum muslimin. Ya Allah Subhanahu wa taala naam menunjukkan kaum muslimin kepada kiblatnya di Masjidil Haram. Kiblatnya kaum muslimin. Naam. Baik, adapun orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara disebutkan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, atau nah di dalam dinukilkan di dalam tafsir At-Tabari dan juga mungkin yang lainnya. Baik. Ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 145. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum. Dan kamu tidak mengikuti kiblat mereka. Di situ At-Tabari rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya, wa ma laka min sabilin ya Muhammad ila ittiba'i kiblatihim. Dan kamu tidak ada jalan wahai Muhammad untuk mengikuti kiblatnya mereka. Wa dzalika annal yahuda tastaqbilu baital maqdis bi salatihi. Bahwasanya orang-orang Yahudi mereka menghadap ke Baitul Maqdis ketika mereka ibadah. Ketika mereka ibadah, mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Wa annan nasara, adapun orang-orang Nasara, tastaqbil masyriq, mereka ibadahnya menghadap ke arah timur. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kemudian tetap mengikuti arah kiblat mereka. Naam. Ini arah kiblatnya kaum muslimin ke Masjidil Haram. Arah kiblatnya orang-orang Yahudi. Naam. Mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Dan kiblatnya orang-orang Nasara ke arah timur. Naam. Dimanapun tempatnya, ya, mereka semua menghadap ke arah timur. Beda dengan kaum muslimin, ya. Kaum muslim menghadap ke arah Ka'bah. Baik, menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Ini khan fidina azani wa a'azakumullah. Sehingga tidak ada arah tertentu, timur atau barat atau utara atau selatan, tergantung di mana dia berada posisinya. Baik. Dan mereka ini hasad terhadap kiblatnya kaum muslimin. Naam. Wa ala qaulina khalfal imam amin. Dan juga mereka hasad terhadap ucapan kita di belakang imam amin. Ini yang membuat mereka iri. Naam, terhadap kaum muslimin. Iri dengan hari Jumat iri dengan kiblatnya kaum muslimin, dan mereka hasad terhadap ucapan amin para makmum di belakang imam. Amin ini doa. Ya Allahumma stajib, ya Allah kabulkan. Sehingga Al-Albani rahimahullah, beliau dahulu berpendapat ucapan amin itu pelan karena doa. Kemudian beliau rujuk, nah, beliau bawakan riwayat ketika sahabat mengucapkan amin sampai bergetar masjid, menunjukkan suara amin itu keras. Baik. Qala wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza qala al imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Rawahu Tabrani fil Kabir. Naam. Ini kembali fadilah ucapan amin di belakang imam. Ini akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi pengampunan dosa-dosa, riwayat ini menunjukkan tentang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Warawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i fi hadisin tawil an Nabi Musa al-Ash'ari qala fihi. Riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud serta An-Nasa'i dalam hadis yang panjang dari Abi Musa al-Ash'ari, di mana beliau menyatakan di dalam hadis itu, idza sallaitum, jika kalian sholat, fa'aqimus shufufakum, maka luruskan shaf-shaf kalian, falyaummakum ahadukum, hendaknya salah seorang di antara kalian itu menjadi imam kalian. Fa'idha kabbara fakabbiru, jika imamnya bertakbir, fakabbiru, maka bertakbirlah. Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Nah, semakna dengan hadis yang di atas. Baik. Wan Ibn Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idqala rajulun minal qaum, tiba-tiba ada satu dari jamaah itu yang mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini mengucapkan doa istiftah. Ini dibaca doa istiftah setelah takbiratul ihram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini setelah salat, manil qail kalimatan kada wa kada, siapa tadi yang mengucapkan ucapan ini dan ini. Faqala rajulun minal qaum ana ya Rasulullah, kemudian orang tadi menyatakan saya ya Rasulullah. Faqala, kata beliau, ajibtu laha, aku kagum dengannya. Futihatlah abwabus sama, dibuka untuknya pintu-pintu langit. Dibuka untuknya pintu-pintu langit. Baik. Ketika seorang mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Qala Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika rawahu Muslim. Kata Ibnu Umar, maka aku tidak pernah tinggalkan itu, ucapan itu, semenjak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu. Dibukanya pintu-pintu langit ketika kita membaca doa ini. Nah, Ibnu Umar ini sahabat yang sangat semangat untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah itu dalam perjalanan singgah di sebuah tempat, maka Ibnu Umar pun nanti kalau melewati tempat itu akan singgah dalam rangka untuk mencontoh perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Umar. Baik, maka ketika beliau mendengar hadis ini, maka semenjak itu beliau tidak pernah tinggalkan ketika istiftah untuk membaca doa ini. Dibuka pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ni ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Baik. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk mengamalkan ilmu yang telah dimiliki. Bukan hanya dijadikan perbendaraan ilmu itu, tapi tidak diamalkan. Tapi di sini baik mengamalkan ilmu yang telah diketahui, yang telah dipelajari. Baik. Qala wa an Rifa'a bin Rafi', dari Rifa'a bin Rafi' Az-Zuraqi qala, kunna nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa ra'sahu min ar-ra'ah, ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, qala sami'allahu liman hamidah. Beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Dilihat di sini falamma rafa'a, ketika beliau mengangkat kepalanya, bangkit dari rukuk, sami'allahu liman hamidah. Baik. Qala rajulun masluhi, lihat di belakang atau di samping. Qala rajulun min wara'ih, berkata seorang di belakangnya, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ada seorang di belakang beliau yang kemudian membaca Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Baik. Ini dibaca ketika tegak berdiri. Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamman sarafa qala, ketika selesai salat Rasulullah bertanya, manil mutakallim, siapa tadi yang berbicara, siapa tadi yang mengucapkan doa tadi. Qala ana, saya Rasulullah. Qala ra'aitu bid'atan wa salasin malakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku melihat 30 lebih malaikat, yabtadirunaha, mereka bersegera, ayyum yaktubu awwal, siapa yang akan mencatat ucapan itu pertama kali. Para malaikat bersegera rebutan siapa yang akan mencatat itu. Rawahu Malik wal Bukhari wa Abu Dawud wan Nasa'i. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Ini ucapan ketika iktijal. Ketika bangkit dari rukuk, sami'allah liman hamidah. Ketika tegak berdiri, Rabbana walakal ham, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Nah, yang ucapan ini menakjubkan para malaikat, dan para malaikat bersegera untuk menulis siapa yang menulis mencatat pertama kali ucapan ini. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al imam sami'allahu liman hamidah. Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamd, maka ucapkan Allahumma rabbana lakal hamd. Fa inna man wafaqa qawlu qawlal malaika, karena barang siapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Rawahu Malik wa al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Wa fi riwayatin al-Bukhari wa Muslim wa qulu Rabbana wa lakal hamdu bil wawi, dengan waw, Rabbana wa lakal hamdu. Kalau tadi Rabbana lakal hamdu. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Di hadis ini, hadis yang ke-520, dijadikan dalil oleh ba'dul ulama bahwasanya makmum itu tidak membaca tasmiyah, tidak membaca sami Allah liman hamidah ketika i'tidal. Dan di sini Rasulullah menyatakan idza qala al imam sami Allah liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Baik, ini pendapat sebagian ulama. Baik. Pendapat yang lainnya, pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Naam. Dan ini yang dikuatkan oleh Syalbani rahimahullah, bahwasanya makmum itu tetap membaca sami Allah liman hamidah dan Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd, berdalil dengan sabda Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah mengucapkan sami Allah liman hamidah. Terus kenapa di sini kok Rasul menyatakan faqulu Allahumma Rabbana lakal hamd? Beliau tidak perintahkan untuk mengucapkan sami Allah liman hamidah. Tidak usah diperintahkan, karena ucapan sami Allah liman hamidah itu didengar oleh para makmum. Didengar oleh para makmum. Idza kabbara al-imam fakabbiru. Kalau imam takbir, ikutlah bertakbir. Kalau imam ya tidak, sami Allah liman hamidah, tentunya makmum juga mengikuti sami Allah liman hamidah, kemudian membaca Rabbana walakal hamd. Baik. Itu yang pertama alasannya. Kemudian yang kedua, kalau makmum itu tidak membaca sami Allah liman hamidah, tapi membaca Allahumma Rabbana walakal hamd, maka nanti ketika iktidal, ketika sudah tegak berdiri, makmum tidak ada bacaan. Akhirnya makmum tidak ada bacaan ketika rukuk bangkit Rabbana walakal hamd. Berarti tatkala sudah tegak berdiri, baca apa makmumnya? Tidak ada dalam sholat itu tempat-tempat yang kosong dari zikir. Sehingga ucapan sami Allah liman hamidah itu zikir tatkala bangkit dari rukuk. Itu zikir tatkala bangkit dari rukuk. Ketika sudah tegak berdiri, baru membaca Allahumma Rabbana lakal hamd. Nah, Jadi ada dua tempat di situ, tatkala bangkit dari rukuk dan tatkala sudah tegak berdirinya. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat, ini pendapatnya mazhab Hambali, yang berpendapat bahasanya makmum itu tidak mengucapkan tasmiyah. Makmum tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, baik, beliau berpendapat ketika makmum bangkit dari rukuknya, maka makmum mengucapkan Rabbana walakal ham. Baik. Kemudian bagaimana ketika sudah tegak berdiri? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baik. Ada zikir lanjutannya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Zahir di sini pendapat yang kuat menyebutkan rajih wallahu alam bisawab, makmum tetap mengucapkan tasmiyah sami Allahu liman hamdah. Baik. Sebagaimana yang dikuatkan, dan itu pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Di sini disebutkan ra'aitu, aku melihat 30 sekian malaikat bersegera untuk mencatatnya. Nah, ini bukan malaikat yang bertugas untuk mencatat amalan hamba setiap hari. Nah, malaikat yang menyertai setiap orang yang tugas mencatat amalannya bukan itu. Ini malaikat yang lainnya. Yang mereka berlomba bersegera siapa yang mencatat pertama kali sahih ucapan itu. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kita masuk di bab berikutnya. Qala at-tarhib, ancaman. Min raf'il ma'mum ra'sahu qabla al-imam fi ruku' wa sujud. Ancaman bagi makmum yang mengangkat kepalanya sebelum imam ketika ruku, bangkit dari ruku, atau ketika bangkit dari sujud. Nah, ini ancaman. Ancaman bagi makmum yang mendahului imam. Karena imam itu cu'ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti, bukan didahului, ya. Bukan pula dibarengi, tapi diikuti. Baik. Sehingga jika ada yang menyelisih ini, maka ada ancamannya. Qala an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ama yakhsha ahadukum, tidakkah salah seorang di antara kalian khawatir, takut? Idza rafa'a ra'sahu, jika dia mengangkat kepalanya qoblal imam, sebelum imam, yani mendahului imam. Ayya ja'alallah ra'sahu ra'sa himarin, Allah jadikan kepalanya menjadi kepala himar. Aw yaj'alallahu surata surata himar, atau bentuk dia dirubah menjadi bentuk himar. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah." Baik. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Ini ancamannya. Barang siapa yang mengangkat kepalanya sebelum imam bangkit dari ruku atau bangkit dari sujud, maka dirubah menjadi kepala khimar. Naam. Baik, himar itu hewan yang paling bodoh, itu himar. Sehingga ini disamakan, orang yang kepalanya diangkat terlebih dahulu mendahului imam disamakan seperti himar, orang yang bodoh, dungu. Nah, di sini para ulama ikhtilaf. Ada yang berpendapat dirubah ini, dirubah betul-betul, dirubah wajahnya menjadi khimar. Ada yang berpendapat dirubahnya ini nanti yaumal kiamah. Ada juga yang berpendapat bahwasanya dirubah ini adalah dirubah sifatnya maknawi, bukan surahnya, bukan nyata diganti khimar, tapi perbuatannya perbuatan khimar. Baik, ini ada tiga pendapat para ulama terkait dirubahnya menjadi khimar. Baik, disebutkan dalam kitab Fathul Mulhim Syarah Sahih Muslim, disebutkan dari Ibnu Hajar, an ba'dil muhaddithin, dari sebagian ahlul hadith, annahu rohara ila Dimask, ada seorang muhaddith yang rihlah mengadakan perjalanan untuk belajar ke Damaskus. Li ahdil hadis an syaikhin mashhurin biha. Belajar hadis dari seorang syaikh yang terkenal di tempat itu. Fa qara'a 'alai jumlatan. Maka orang itu belajar pada syaikh di situ. Lakinnahu kana yaj'alu baina wa bainahu hijaban, tapi syekhnya ini setiap kali ngajar itu pasti dibalik tabir. Tidak, santrinya tidak melihat gurunya. Senantinya dibalik tabir. Nah, ini sama-sama laki-laki. Walam yara wajah, sang murid, sang santri ini tidak melihat wajah gurunya. Falamma talat mulazamatuhu lah, ketika sudah lama belajarnya, wa ra'a hirsahu 'alal hadits, dan gurunya ini melihat ini santrinya ini semangat untuk belajar hadits, kasafalahu asitra, akhirnya sang guru itu menyingkap tabirnya, dibuka tabir yang selama ini menghalangi antara dia dengan santrinya. Wara'a wajhahu, maka santri itu melihat wajah gurunya, wajha khimarin, ternyata gurunya itu berwajah khimar tapi muhaddis. Faqala lahu, maka sang guru ini menyatakan kepada santrinya, ihdhar ya bunayya, hati-hati wahai anakku, antas bikal imam, kamu mendahului imam. Hati-hati kamu mendahului imam. Fa inni lamma marrabi fil hadis, ketika aku melewati hadis, hadis yang kita baca sekarang ini, ancaman bagi makmum yang mendahului imam ketika sujud dan rukuk. Kata hadis ini, ketika aku membaca hadis itu, istabu'atu wuku, aku merasa enggak mungkin ini terjadi. Enggak mungkin aku terjatuh padanya. Fasabaqtul imam, ternyata aku pernah mendahului imam dalam sholat jamaahnya. Fasor wajhi kama tara, maka jadilah wajahku sebagaimana yang kamu lihat sekarang. Nah, jadi kisah ini tadi disebutkan Al-Hafiz Ibnu Hajar, nah, menunjukkan tadi salah satu pendapat para ulama menyatakan di wajah dirubah menjadi wajah khimar itu betul-betul wajahnya dirubah menjadi wajah khimar. Nah, di antara pendapat para ulama. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah, sehingga ketika kita melewati hadis-hadis ancaman, jangan kemudian sekali-kali kita merasa tidak mungkinlah kalau saya terjatuh ke dalam hal itu. Merasa aman, ya. Menganggap aman dirinya jatuh ke dalam fitnah, jatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan. Baik, ini muhaddis, ya. Seorang yang tiap hari dan berilmu dengan hadis, baik, dalam keadaan demikian. Nah, maka siapapun kita, jangan merasa aman untuk terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran dari hukum-hukum Allah. Baik. Qala Al-Khattabi. Berkata Al-Khattabi, ikhtalafan nasu, para ulama berbeda pendapat, fi man fa'ala dzalika, bagi orang yang menjalankan itu, ya, mendahului imam, kepalanya diangkat lebih dulu tatkala sujud atau tatkala rukuk. Faruya an ibni Umar annahu qala, diriwayatkan dari ibni Umar, beliau menyatakan, la sholata liman fa'ala dzalika, tidak sah sholatnya bagi orang yang menjalankan itu. Tidak sah sholatnya bagi orang yang menjalani itu, mendahului imam. Jadi haram hukumnya makmum mendahului gerakan imam. Baik. Wa amma amadu ahlil ilmi fa innahum qalu, adapun mayoritas para ulama, mereka berpendapat, qad asaa wa sholatuhu tujzi'u, dia telah berbuat kejelekan tetapi sholatnya sah, sholatnya tetap sah. Baik, ini pendapatnya mayoritas para ulama. Ghairu anna aktsaruhum ya'muruna, akan tetapi mayoritas para ulama memerintahkannya, memerintahkan orang yang mendahului imam mengangkat kepalanya, fi ayyamuda ila sujud, untuk balik sujud. Kalau dia sudah angkat kepalanya duduk, ternyata kok imamnya masih sujud, maka harus balik untuk sujud. Tidak boleh nunggu, wis nunggu sampai imamnya nanti bangkit dari sujud. Tidak boleh, dia harus langsung balik. Kalau dia tahu ternyata imamnya belum bangkit, dia harus balik. Nah, mengikuti imamnya. Qala ba'duhum yamkusu fi sujudihi ba'da ayyarfa'al imam ra'sahu bi qadri ma kana taraka. Sebagian para ulama berpendapat yamkusu fi sujudi, makmum itu yang telanjur bangkit, kok ternyata imamnya masih sujud, dia balik sujud. Nanti ketika sujud, dia lamakan sujudnya. Dia lamakan sujudnya. Ba'da yarfa'ul imam rasa, setelah imam bangkit dari rukuk, bangkit dari sujudnya, dia tetap sujud selama kira-kira waktu yang tadi dia angkat kepalanya mendahului imam. Kalau kira-kira 5 detik dia tadi berdiri mengangkat kepala dari sujudnya, maka sujudnya ditambahi 5 detik. Nah, ini pendapat sebagian para ulama. Intaha. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nah, jadi ini ancaman ya, bagi mereka-mereka yang mendahului imam dalam gerakan-gerakan sholatnya, terutama ruku, kemudian sujud. Baik, mendapatkan ancaman dirubah menjadi himar, baik itu betul-betul dirubah wajahnya atau dirubah perilakunya, atau mungkin nanti dirubahnya nanti yaumul kiamah, itu semua tetap menunjukkan haram hukumnya untuk mendahului imam dalam gerakan-gerakan sholatnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Mukbil rahimahullah. Ma hukmu lubsil hijab inda qira'atil Qur'an? Apa hukumnya menggunakan hijab? Ini bagi perempuan. Ketika membaca Al-Qur'an, wa hal huwa mustahab? Apakah dihukumi mustahab li khuduril malaika majalis zikr, karena malaikat hadir di majelis ilmu, au mim bab at-tasabbuh bis sahabiyat, atau dalam rangka mencontoh para sahabiyah, haitsu kunna yalbasnal hijab fi kulli awqatihin, ketika para sahabiyah itu menggunakan hijab dimanapun mereka berada di setiap waktunya. Baik. Kata beliau rahimahullah, imra'atun idza kanat khaliyah, perempuan jika sendirian. Naam. Sawa'un albasat hijab am lam talbashu, sama saja apakah dia itu menggunakan hijab atau tidak menggunakan hijab. Wala'alamu ma yalzimuha, tidak ada, aku tidak tahu apa-apa yang mewajibkannya. Ayuhatimu alaiha, atau yang mengharuskan dia menggunakan hijab, antal basal hijab, jika perempuan itu khaliyah, jika perempuan itu sendirian, ya, tidak ada yang mengharuskan menggunakan hijab. Baik, jadi ketika perempuan membaca Al-Quran, selama dia tidak ada orang lain, ya, maksudnya yang tidak halal untuk melihat wajahnya atau rambutnya, maka diperbolehkan bagi dia untuk tidak menggunakan hijab ketika qiraatul Quran. Wa kisah anna Khadijah, dan kisah ketika Khadijah atap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma unzila alaihi fi awwali amri, ketika diturunkan wahyu pertama kali kepada Rasulullah. Wa qalat lahu, dan beliau menyatakan kepada Rasulullah, waqad kasabat an ra'siha, yang kepalanya itu tidak menggunakan kerudung. Summa dzaba alladzi kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yarahu wa qalat annahu malakun walau kana syaitanan la baqiya, itu tadi malaikat, seandainya syaitan tentunya tetap masih ada. Kata beliau rahimullah, kisah ini wala adzunnuha sahiha, aku tidak mengira dia itu sahih, ya, menurutku ini enggak sahih riwayatnya. Baik, sehingga ikhwan fillah azani wa azakumullah, intinya bagi perempuan baik boleh ketika qiraatul Quran untuk tidak menggunakan hijab selama dia sendirian. Tidak ada orang-orang lain yang memang enggak boleh untuk melihat auratnya, maka boleh dia kemudian qiraatul Quran tanpa menggunakan hijab. Baik, wallahu a'lam bissawab. Thank you.